Selamat tahun baru, saudara yang kekasih. Satu kata yang harus diucapkan. Sekalipun kita tidak pernah mengatakan selamat hari baru, selamat minggu baru, selamat bulan baru, padahal tiap hari juga ada ya. Tetapi kemudian selamat tahun baru menjadi tradisi yang sangat luar biasa. Saya coba melihat beberapa tayangan di televisi dan membaca koran hari ini. Kemudian ada orang yang tirakat atau sholat atau apapun pada malam tahun baru. Ada sebuah pergeseran nilai yang semakin melebar sehingga tahun baru tidak lagi identik menjadi milik orang Kristen tok. Tetapi sebetulnya tahun baru juga memang bukan milik orang Kristen karena tidak ada korelasinya dengan pemahaman teologis kita. Tidak ada pergumulan keimanan kita di sana. Tetapi tahun baru sangat dekat dengan Natal dan kemudian Western membuat itu menjadi bermakna karena diwarnai dengan salju, saudara. Musim di mana orang-orang sulit untuk pergi keluar lalu cenderung berkumpul di dalam rumah sehingga kehangatan rasa persaudaraan atau kekeluargaan semakin luar biasa. Beda dengan Indonesia, kesempatan kita untuk melarikan diri dan melihat salju ke sana. Jadi mereka tinggal di rumah, kita justru keluar dari rumah. Tetapi memang itulah rupa-rupanya yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Hal yang kedua, tahun baru juga selalu dekat dengan libur panjang para pegawai kantor. Bursa mulai dari pasar modal, pasar uang sampai ke industri. Mau ngapain lagi di tahun baru? Karena penjualan pasti akan rendah. Semua orang cenderung untuk libur panjang. Ya, sehingga orang yang berlibur di kolong langit ini paling banyak justru adalah Natal dan tahun baru dibandingkan liburan apapun. Ya, sehingga transaksi pasti berhenti. Siapapun orang Indonesia mau bekerja yang berhubungan dengan luar tetap tidak akan bisa bekerja karena luar tidak kerja. Akibatnya meliburkan diri. Sekalipun sekolah, entah bagaimana caranya coba ditekankan dan melawan arah sehingga anak-anak mungkin 26 sudah masuk sekolah. Ya, sebuah pengkhianatan sebetulnya terhadap kehidupan yang beradab. Tetapi itulah bangsa kita, memang cenderung kurang adab. Orang tidak mampu lagi berfilosofi dengan baik, saudara. Jangankan berteologi, jangankan beragama. Tetapi yang menjadi ironis dari semuanya adalah ketika orang-orang Kristen pun kehilangan semangat yang sama. Kita tidak lagi mempunyai nuansa pergumulan bersama dengan Tuhan, bagaimana menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Semua berlalu begitu saja. Ketegangan itu terasa memang menegangkan ketika tiba, lalu kita rasa lega ketika lepas. Kalaupun kita berdoa, tak lebih daripada basa-basi, karena itu tidak menumbuhkan iman kita. Itu sebab tahun lepas tahun bertambah sudah. Usia kita menumpuk. Banyak perubahan pada fisik yang menurun. Tetapi heran, saat yang bersamaan iman kita tidak sedang meningkat, saudaraku. Ini ironi juga. Mestinya di waktu usia kita bertambah, kondisi fisik kita menurun, tapi ada titik yang meningkat tinggi. Intelektual kita, wawasan pikir kita, dan sudah pasti harusnya iman percaya kita. Karena itu seringkali intelektual kita melompat-lompat dalam naiknya, tetapi keimanan kita merangkak dan belum tentu maju. Itu sangat mengerikan sebetulnya. Maka kembali kepada kisah tahun baru, saudara. Sesudah Western dengan budaya Kristen yang mewarnai itu, kemudian dunia-dunia industri mengikuti dengan jeli, karena itu peluang bisnis yang paling bagus. Singapura disebut orang sebagai negara sekuler. Dalam terminologi bukan orang beragama. Tidak ada agama yang ditekankan di sana. Tetapi kemudian Singapura sejak November sampai Desember, sebulan lebih telah merayakan Natal. Saudara, Jepang sangat identik dengan kesintuannya. Tetapi Jepang juga mewarnai Natal dengan cara yang amat sangat luar biasa. Dan kemarin malam kita menyaksikan atraksi kembang api yang paling hebat di Dubai. Ya. Sehingga fatwa untuk mengatakan malam tahun baru haram makin susah, saudara. Karena kemudian orang-orang di Merapi justru tirakat. Mereka sujud. Memohon belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemahaman iman mereka. Bagaimana supaya mereka bisa dikuatkan dan diteguhkan. Saya pikir itu bagus sekali. Tapi yang jadi persoalan yang cukup mengancam adalah Natal pun sebetulnya dirayakan di berbagai tempat bukan hanya gereja, termasuk diskotik, nightclub, pub, semua merayakan Natal, saudara yang kekasih. Dan industri musik sangat tinggi. Ya. Semua mengalami keuntungan-keuntungan besar karena Natal. Sehingga menggembirakan karena jumlah orang yang merayakan Natal dan Tahun Baru makin tahun makin meningkat, tapi menyedihkan karena makin tahun makin kehilangan maknanya. Itu sebab dalam tulisan di Warta Gereja saya coba mengajak tiap orang untuk berpikir tentang Natal itu, tentang Tahun Baru itu, kita terjebak di mana. Cuma saya juga seringkali melihat yang namanya warta pasti belum dibaca, sudah tertinggal di kamar mandi, di toilet dan seterusnya. Saya sering menemukan toilet, di toilet itu apa namanya, warta. Ya, atau saudara pulang tertinggal di kursi. Karena kita memandang warta hanya sekedar informasi kegiatan gerejawi. Anda salah. Itu coba diisi dengan berbagai tulisan-tulisan yang menolong. Tetapi ada juga ternyata orang-orang yang mengkoleksi ya tulisan-tulisan yang dianggapnya bermutu lalu mengklipingnya. Cukup menolong. Ya, hanya saja saya suka kaget karena kebanyakan dari mereka tidak berjemaat di kita. Itu yang bikin saya terbingung-bingung. Loh, kamu tahu dari mana tulisan saya? Saya kan suka dapat warta gereja Bapak. Oh, kamu datang ke gereja? Enggak, saya ketemunya di toko buku. Karena memang sisa yang ada dibagikan, didistribusi ke toko buku oleh beberapa rekan. Saudara-saudara, tak pelak memang ada tahun baru ini yang perlu diperbaiki pada kita. Dapat warta, bawa pulang, bacalah. Ada CD, ambil, dengarlah. Satu kali Anda dengar khotbah saya, bisa mengerti 50% sudah bagus. Ya. Karena memang daya-daya tampung kita ini rata-rata terhadap sebuah ceramah itu 30, 40, 50%. Kalau bisa 70-80% itu excellent namanya. Ya agak langka. Sehingga saudara perlu pegang catatan untuk membelai rumusan dan mampu cepat membuat satu mapping dalam sebuah logika pikir. Kalau enggak bisa. Ya, jadi kalau kita ada orang lagi ngomong, kita tap, gambarnya, mappingnya mesti kita bikin. Tapi enggak banyak orang terlatih untuk itu. Saya adalah orang yang terus melatih diri untuk membuat mapping dalam sebuah diskusi, dalam sebuah pembicaraan, termasuk ketika saya merangkai sebuah bacaan. Buat mappingnya segera. Nah, baru kita bisa dapat 60-80% dari sebuah ceramah yang disampaikan. Itu sebab kenapa kita rutin ke gereja tapi agak lambat pertumbuhan kita. Untuk mengurangi itu, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum terbentuk, maka rajinlah mendengar ulang khotbah itu. 2-3 kali dalam satu minggu. Dulu saya lakukan itu sampai saya menemukan formatnya. Ketika saya masih berjemaat, saya aktivis. Jadi saya kalau pergi kerja, saya putar kaset khotbahnya di mobil, pulang kerja saya pusang lagi, 2-3 kali itu baru bisa selesai. Saya dengerin, tapi menyerap. Dan hari ini waktu saya jadi pendeta, saya berkata dalam batin saya, terima kasih Tuhan, kau mampukan aku mendengar apa yang kau mau, dan akhirnya aku boleh belajar banyak dulu ketika aku mendengar itu terus. Sekarang itu menjadi ketagihan dan kecanduan buat saya. Saya jadi kecanduan untuk mengetahui banyak hal. Saya jadi kecanduan untuk terus dan tidak berhenti untuk mau tahu banyak hal. Kecanduan tidak perlu dipicu. Sudah candu, sudah. Saya bersyukur mencandu terhadap knowledge. Anda kata saya mencandu terhadap ganja dan lain sebagainya, tentu itu sangat berbahaya sekali, bukan? Atau mencandu terhadap kecengengan-kecengengan diri, karena banyak sekali kita punya candu yang mencandu. Kita mencandu pada kecengengan, apa dikit nangis, apa dikit mengeluh, apa dikit susah, itu kecanduan juga. Sehingga banyak sekali orang persoalanmu begitu ringannya, kau sudah nangis kayak persoalanmu begitu berat banget. Kecanduan, saudara. Apa saja persoalan bisa dibikin jadi tangisan. Tidak ada pembelajaran. Kecanduan yang salah. Dan kita punya banyak sekali kecanduan-kecanduan yang aneh. Kadang-kadang kita punya kecanduan libur untuk tidak ke gereja. Gawatnya kalau dia akan, candunya luar biasa. Kita punya kecanduan-kecanduan jelek yang harus kita bersihkan. Nah, itulah pertarungan kita tahun baru ini. Akankah? Menangkah? Ini sebuah pertanyaan yang sangat serius. Sehingga pertandingan kita di tahun baru ini menjadi satu pertandingan yang betul-betul menjadi pergumulan yang hebat. Bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita bertanding dalam kehidupan kita. Akankah kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebuah pertanyaan yang sangat serius. Karena itu kali ini kita mau belajar dari pergumulan Daud. Seorang yang sangat syarat dengan keunggulan-keunggulan keimanan. Tetapi juga sangat fenomenal dalam kejatuhan keberdosaan. Sehingga gambaran Daud menjadi satu gambaran yang luar biasa dalam pergumulannya. Kalau kita melihat pergumulan seorang Musa, kita menemukan sebuah perjalanan menanjak. Manusia tiga zaman yang belajar dari zaman-zaman dan kemudian menyimpulkan pada satu waktu dengan kata, ajar kami menghitung hari-harimu. Begitu hebatnya. Kita belajar dari seorang Ayub yang terus setia. Tapi ujung katanya hanya satu ucapannya. Sekarang aku tahu siapa yang kau Tuhan, bukan dari apa kata orang. Tapi bertemu muka dengan muka lewat pergumulan yang dialaminya. Kita bertemu Salomo. Dalam perjalanan pergumulannya dia hanya bisa berkata, sia-sia. Semua sia-sia. Ironis, panjang perjalanan hanya untuk mengerti kata sia-sia. Heran ya, tiap hari kita mengucapkannya. Tapi kita juga mengucapkan kata sia-sia dengan sia-sia juga. Gak ada nilai. Aduh salah deh. Tapi kita mengucapkan dengan salah karena salah tadi tidak dengan segera terperbaiki. Ironis ya. Sehingga kita berputar di lubang itu, saudara. Dan Daud harus berkata, aku selalu melihat pertolonganmu. Siapakah aku ini? Ya bergumul dalam pergumulannya terasa sekali ucapan-ucapan seperti apa yang dikatakan Paulus, seringkali aku berpikir yang baik. Tetapi bukan itu yang kulakukan, justru apa yang aku tidak suka itu yang kukerjakan. Pergumulan keberdosaan. Daud bisa berteriak, Tuhan selidiki aku, lihat aku seperti apa aku terhadapmu. Tapi kemudian harus menangis terpojok. Aku salah ya Tuhanku. Wih, ironis sekali. Orang-orang yang mengucapkan kalimat itu bergumul hebat. Sementara orang-orang Kristen masa kini, pengkhotbah masa kini bagi saya separuhnya adalah penjahat. Karena hanya mengutip kata-kata para nabi, para rasul dalam pergumulan cuma sebagian. Tidak ngeliat sebagian yang lainnya. Terlalu suka dengan gegap gempita kemenangan tetapi tidak memperhatikan pengakuan dosa mereka. Terlalu suka dengan berkat-berkat hebat tapi tidak memperhatikan tamparan Tuhan yang dahsyat itu. Andai kata saja orang Kristen belajar jujur. Terus menggali seluruh kebenaran-kebenaran Alkitab dengan utuh. Kita shock, saudara. Bagi saya mudah sekali berteologi. Terlalu sederhana itu. Saya pikir saya tinggal menginvestasi beberapa waktu lagi saya bisa unggul di sana. Tapi menjadi kesulitan paling besar adalah hidup seperti yang Tuhan mau itu. Untuk mengetahui jauh lebih mudah dibandingkan untuk melakukan. Untuk memahami dan bertumbuh lebih hebat dalam pengertian Alkitab jauh lebih mudah daripada hidup baru dan terus-menerus diperbarui. Betapa sulitnya. Karena itulah kita jangan sampai terjebak di dalam perjalanan hidup kita ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Daud dalam pergumulannya dengan latar belakang tadi. Saya harap saudara bisa menangkap lalu mulai melihat dan saya akan berkisah tentang Daud dalam bagian ini. Mazmur nomor 41-6 kita akan baca bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai ayat yang ke-6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Silakan ayat kedua. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara yang kekasih, sampai di situ kita memikirkan satu bagian daripada pergumulan panjang Mazmur nomor 40. Menjadi menarik kalau kita melihat bagaimana Daud bergumul di latar belakangi sebetulnya oleh berbagai peristiwa yang dialaminya. Ada peristiwa-peristiwa pelik Daud. Menang bertanding melawan Goliat, mendapatkan pujian rakyat menjadi kebencian raja. Pikirkan itu baik-baik. Menang perang lawan Goliat dipuji-puji rakyat, dibenci oleh raja. Itu membuat Daud menjadi buron dan Saul ingin membunuhnya dengan sejuta kata dan fitnah. Habisi dia. Kalau begitu untuk apa menang lawan Goliat kalau to'anya jadi musuh raja? Karena raja adalah malapetaka. Kalau kau belajar suka pada kebenaran, kau harus berani menanggung risikonya. Kalau kau tidak mau menanggung risikonya, jangan pernah berkata kau cinta kebenaran itu. Soalnya kepalsuan juga bukan tanpa risiko. Tetapi risiko kebenaran jauh lebih besar daripada kepalsuan di tengah dunia ini. Tapi risiko kepalsuan paling besar ketika menghadap Tuhan sang benar itu. Karena itu, kebenaran yang berisiko selalu menjadi kebenaran yang berujung pada sebuah gegap gempita kemenangan di kekekalan. Nah, berani mana kita pilih itu? Jadi Daud mengalami hal yang sangat ironi. Tetapi kemudian Tuhan membalikkan segala sesuatu lalu Daud menjadi raja, saudara yang kekasih. Hebat! Sehingga garis kerajaan di Israel itu unik, langsung melenceng. Dari garis keturunan Saul melompat, bukan ke Jonathan tapi jatuh ke Daud. Dia bukan dari garis raja. Dia bukan anak raja, tidak ada darah bangsawan pada dia. Sampai nanti turun ke Salomo, tapi dari Salomo lagi-lagi lompat garis keturunan itu. Pecah dua, Yehuda dan Israel. Israel 10 suku raja, bukan dari garis darah Daud. Begitu cepatnya Saul berbelok ke Daud, tapi begitu cepatnya pula Daud turun ke Salomo lalu pecah dua. Ironis ya. Hanya tiga raja utuh Israel. Selebihnya gak ada. Siapa yang bilang sejarah Israel bagus? Belajarlah. Kecuali angka sejarahmu jelek. Nah itu pendeta yang gak belajar sejarah. Tiga periode. Belajar dinasti China sana. Baiklah. Itu dinasti raja-keraja sampai Puyi. The last emperor itu. Wah, panjang itu ceritanya. Bergulir dalam ratusan hingga ribuan tahun. Perguliran yang panjang itu. Raja ke raja, dinasti ke dinasti, terus bergerak dinamis. Dan mereka mencapai puncak kejayaannya. Israel sesaat. Ketenangan didapat pada masa Daud, kejayaan ekonomi ditemukan pada masa Salomo, habis itu bubar. Enggak ada kenangan lagi. Enggak ada yang hebat lagi. Kalau kita mau belajar sejarah. Sehingga mindset orang Kristen memang kacau balau kalau sudah peringkali pulang pergi ke Israel, lalu belajarnya itu yang ngawur-ngawur, jadi kacau balau semua. Sehingga Alkitab itu tidak bisa lagi dipandang sebagai satu Alkitab, tetapi ayat dicomot seenak perutnya jadi mitos yang diteruskan terus-menerus. Karena orang lebih suka mendengar cerita pendeta daripada baca Alkitab. Maka celakalah kalian kalau mengandalkan khotbah saya, tapi tidak suka membaca Alkitab. Karena saya bisa salah, Alkitab tidak. Celakalah kalian kalau mencintai saya lebih daripada mencintai Alkitab. Dan celakalah saya kalau saya terlalu bangga dengan apa yang saya katakan dalam khotbah saya dibanding apa yang dikatakan Alkitab. Karena seringkali aku harus mengkoreksi diriku. Menemukan lagi bacaan lain, pergumulan lain yang ini betul juga. Agak lain dengan pikiranku dan seringkali aku jadi takut dengan pergumulan Alkitab. Karena gak cocok dengan selera aku. Tapi aku harus bergumul dan belajar untuk mengaminkan apa kata Tuhanku. Itu sebab hidup bodoh kalau kita habiskan dari waktu ke waktu tanpa sebuah pergumulan perjalanan dalam kehidupan. Kita harus bertanding dalam berkarya. Daud jadi raja. Bahagiakah? Enggak juga. Ternyata jadi raja justru malapetaka diciptakannya dalam relasinya dengan Tuhan. Dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Itu membawa satu dampak yang sangat besar, kekacauan di dalam rumah tangganya. Sampai kemudian 2 Samuel menceritakan bagaimana kemudian Absalom memberontak kepada Daud. Sehingga dalam 2 Samuel 15 ada suatu gambaran yang sangat indah bagaimana kemudian Absalom mulai berbicara kebohongan kepada banyak orang bahwa dia raja dan bahwa raja seringkali tidak membereskan persoalan dengan baik, dengan adil. Bayangkan Absalom anaknya bisa berkata terhadap rakyat bahwa Daud bapaknya tidak bijaksana. Ada apa dalam keluarga itu? Pikirkan itu baik-baik. Jarang kan orang mau bicara diskusi begitu ya. Jarang orang lihat busuknya si Daud. Kengeriannya seorang Daud. Betapa dia hanya anak manusia biasa yang dipakai oleh Tuhannya. Kita hanya Daud kalau ingat ya Goliatlah lawannya. Kan gitu ya. Batsyeba kita lupa. Daud menang lawan Goliat. Tapi kalah lawan Batsyeba. Jadi kalau Daud dibilang pemenang, ya enggak juga. Lawan Batsyeba kalah. Belum lagi hal-hal lain yang dilakukannya dalam kerajaannya. Sampai sebagai seorang figur, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, anaknya menjelek-jelekkan dia dan berkata raja membuat keputusan tidak adil. Semakin hari semakin kuat persekongkolan untuk kudeta menjatuhkan Daud dari kerajaannya. Gila betul. Semakin banyak Absalom mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Absalom anaknya, saudaraku yang kekasih. Anak yang harusnya jadi raja kalau saja sedikit bersabar. Tapi kemudian dia tidak bisa melihat kekacauan yang ada di istana. Karena dia merasa terancam dengan berbagai anak-anak Daud dari istri dan selir yang lainnya. Kekacauan poligami ada dalam keluarga Daud. Saya jujur saja seringkali gak habis pikir kenapa ya Tuhan pilih orang model Daud ya. How? Tetapi kemarin kita bicara misteri Natal kan kenapa Tuhan pilih orang model Yakub? Kenapa Tuhan kasih Adam? Gak ngerti kita juga. Kecuali satu yang bisa kita lihat dalam ketidakmengertian kita. Betapa besarnya kasihnya. Kerelaannya waktu melakukan semuanya. Maka pada waktu kemudian Daud mengalami kegalauan yang begitu hebat. Pertandingan yang begitu serius. Menghadapi kenyataan pahit anaknya Absalom. Memfitnah semua orang yang ada di sekitarnya. Ia menjadi mengalami kengerian yang sangat luar biasa. Bahkan Ahitofel, seorang yang adalah penasehat dari Daud, mulai membelok kepada Absalom. Penasehat dekatnya membelok. Bayangkan saudaraku yang kekasih, betapa beratnya. Maka saya melihat simpati orang terhadap Absalom begitu besar pada waktu itu. Itu memperkuat posisinya. Karena memang Daud ketika jadi raja seringkali lupa sejarah. Orang-orang yang berjuang dekat dia seringkali diperlakukannya kurang baik. Pasti pengaruh dari istri-istrinya. Lucu ya? Kok bisa ya? Jangan bermain-main dengan api kalau tidak mau terbakar. Daud mulai terbakar dalam pergumulan kegulatan yang luar biasa. Rumahnya menjadi kandang singa yang mengerikan. Padahal dia adalah orang yang mampu untuk mengalahkan singa dengan cara yang luar biasa. Tapi singa di rumah tak bisa dikalahkannya. Singa di gurun sana mudah ditaklukkan. Tapi singa dalam rumah sangat sulit untuk ditundukkan. Dan Daud mengalami pergumulan besar. Kenapa singa di rumahnya buas? Karena Daud sendiri yang membuatnya. Sehingga Ahitofel pun mungkin punya perhitungan kecewa pada Daud. Mulai pro pada Absalom. Atau mungkin juga dia seorang oportunis. Melihat kesempatan lebih besar pada Absalom. Tetapi yang pasti, semakin kuatnya persekongkolan menunjukkan betapa orang sudah tidak lagi melihat Daud sebagai Daud yang mengalahkan. Kok lihat orang melihat Daud yang lupa daratan. Karena sebetulnya pengaruh Daud terlalu besar. Sulit untuk dilupakan. Kalau saja ia tidak membuat kesalahan yang fatal. Terlalu banyak kasus-kasus membuat kebaikan Daud tertutup. Sehingga orang hanya mulai melihat celahnya, jeleknya. Dan itulah manusia. Dan itu pula bedanya dengan Tuhan. Andai kata Tuhan seperti manusia, Daud pun pasti ditinggalkan. Oleh karena itulah Daud di tengah-tengah pergumulan, kesendirian dan kebingungannya. Karena di dalam Samuel dikatakan bagaimana kemudian Daud berjuang dan ingin melarikan diri. Marilah kita menyelamatkan diri. Karena Absalom sudah semakin kuat. Orang-orang istana diandaknya untuk pergi. Pelarian kedua. Yang pertama dia harus melarikan diri dari kerjaan, apa dari kejaran? Saul, sang raja. Tetapi sekarang dia harus melarikan diri dari kejaran, raja yang mengangkat diri. Celakanya, anaknya sendiri, Absalom. How can? Bagaimana bisa ini? Dulu karena dia bertempur mengalahkan Goliat, rakyat memujinya. Saul cemburu dan marah. Oke, masuk akal bukan? Sebuah pelarian yang sangat menyenangkan karena banyak yang simpati dengan Daud. Seluruh rakyat kagum pada Daud. Dia lari ke Engedi, lalu dia melihat gunung-gunung di sekitarnya dan dia berteriak akan Tuhannya. Itu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara-saudara yang kekasih. Tetapi sekarang Daud harus mulai jadi buron lagi, mengulang sejarahnya. Dulu dia hanyalah anak gembala yang kemudian naik ke permukaan, yang biasa menggembalakan domba. Kemudian Tuhan pakai mengalahkan Goliat. Sekarang Kalau dulu dari bawah naik ke atas, sekarang dari atas turun ke bawah. Sakit. Sakit, sakit. Kalau kita pegawai jadi kemudian manajer itu enak. Tapi kalau manajer jadi pegawai, di mana enaknya, saudara? Jadi Daud sebetulnya mengalami hal yang sangat menyakitkan. Ya harus turun pangkat dari raja, diubar-ubar jadi buron seperti dulu. Hanya kalau dulu lagi-lagi Saul bukan darah daging mengejar dia. Sekarang darah dagingnya mengejar dia. Absalom. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan bisa menamparmu dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Tuhan bisa menghajar kita dengan cerita yang memilukan. Pilunya itu luar biasa itu. Dikejar orang, jadi buron karena kebenaran menyakitkan. Tetapi ada harapan pertolongan. Tapi mengejar, dikejar orang, jadi buron karena kesalahan, susah cari tempat perlindungan. Dua peristiwa dialami Daud. Dua peristiwa dipahaminya. Tapi dua peristiwa itu menghajar dia. Itu sebab dia lari. Lalu dia berteriak dan berkata, Tuhan, aku sangat menanti-nantikan-Mu. Engkau menyengut dan mendengar teriakanku minta tolong. Pengalaman berjalan dengan sama Tuhan muncul kembali. Justru di tengah kesulitan. Heran ya. Waktu dengan Betseba dia tidak bisa bikin lagu. Enggak bisa ditulisnya Mazmur karena berdosa. Tetapi ketika diperkejarlah pergumulan, ketika dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, dia mulai berteriak minta tolong. Dengarkan aku. Bukankah engkau adalah yang mengangkat aku dari lewang kebinasaan, dari lumpur rawa? Bukankah engkau menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku? Daud memang ingat betul bagaimana Tuhan menuntun dia. Anak Isai yang tidak berguna, yang lucu, imut-imut, tak cocok jadi pahlawan, jadi raja. Itulah yang kemudian Tuhan pilih. Bahkan Nabi Samuel pun salah memilih anak Isai. Lalu dia menunjuk kakak-kakak Saul, apa Daud yang lebih gagah, hebat. No, yang itu. Sehingga kita mengenal kata, Tuhan melihat bukan rupa, tapi hati manusia. Dan seringkali kita menghibur diri kita ya. Kalau lagi gagal, lagi apa. Tuhan gak melihat rupa, tapi hati manusia. Susahnya udah rupamu jelek, hatimu pun. Jadi jangan bawa-bawa ayat itu. Gak cocok itu. Iya kan? Kita sudah rupa jelek, hati pula. Malaikat gak ketarik sama sekali. Orang itu masih mending, hatinya jelek, rupanya masih oke. Kan begitu ya? Anggaplah rupa itu karya, prestasi dan segala macam. Masih oke lah. Lu sudah parah muka, parah pula lagi hati. Menghibur diri. Tuhan tidak melihat rupa tapi melihat hati. Ya kalau hatimu cocok dilihat. Jadi saya pikir kalimat itu pun seringkali terlalu murahan diucapkan. Lebih bagus marah pada dirimu. Kalau memang kau salah ya marahin dirimu. Memang aku salah, layak dimaki-maki orang. Ya terimalah sudah. Jangan bawa-bawa yang lain-lain lagi. Memang kita salah kan? Tapi kalau kita benar kau berhak memohon pada Tuhan. Daud bergulir kepada pengalaman masa lampaunya. Ia kebingungan di persimpangan jalan di tengah pergumulannya. Dia ingat dulu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu mendengar pertolongannya. Tuhan selalu membawa dia menempatkan kaki di atas bukit batu. Gagah perkasa. Ia ingat dari manakah datangnya pertolonganku ketika dia memandang sekelilingnya. Adalah gunung batu. Gersang. Salah satu tempat di Israel itu namanya En-Gedi di daerah Dead Sea itu. Itu tempat di mana masih namanya En-Gedi, tempat Daud melarikan diri waktu dikejar Saul. Ya, dia bersembunyi lari ke bukit-bukit batu itu. Saya mulai membayangkan ketika dia naik-naik ke atas kelihatannya memang kecil begitu ya, tetapi memang bukit batunya tidak sebesar kalau kita pergi ke Sinai misalnya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang saya lihat adalah saya mulai membayangkan itu mundur 3.500 tahun yang lampau. Kayak apa itu ya? Lalu saya mulai melihat dia melarikan diri hanya untuk mencari mata air yang keselip di antara celah bukit batu itu. Lalu dia tidak lihat lagi pertolongan dari mana datangnya. Dari Yerusalem ke En-Gedi jauh sekali. 4-5 jam perjalanan naik bus. Bayangkan kalau dia jalan kaki, bukan? Jadi dia melarikan diri cukup jauh. Kemudian saya mulai mengkirkan bagaimana dia melihat batu kiri kanan, siapa yang mau tolong dia lagi ya? Lalu dia berkata, Tuhanlah gunung batuku, penolongku. Dari Tuhanlah akan datang itu. Sehingga dia tidak gentar di gunung batu itu. Diingatnya lagu itu, Susra. Diingatnya pergumulan itu. Dia mengangkat aku dari lubang rawa. Ditaruhnya aku di atas bukit batu. Ditetapkannya langkah-langkahku untuk maju meraih kemenanganku. Wah. Semua latar belakang keindahan pergumulan seorang Daud bersama dengan Tuhan yang sekarang terucap kembali di tengah tekanan. Karena Absalom mau memberontak. Saudara mulai melihat, seringkali kita digoncang oleh Tuhan dulu ya. Baru ingat kalau dulu Tuhan baik. Karena mulut kita kadang-kadang suka kurang ajar juga sih ya. Tuhan gak baik, ini kok ada persoalan gini. Iyalah, lu ngomong persoalan gini, lagi kaya punya mobil. Dulu lu kere lupa. Jalan kaki gak punya apa-apa. Tuhan angkat kamu sampai punya mobil. Udah punya mobil ada persoalan, Tuhan kok gak tolong saya. Sampai Tuhan enek lihat kita ya. Nasi itu dari jalan kaki sampai naik mobil siapa yang ngasih sih? Kan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sadar diri kemudian dedak dia nangis, Tuhan. Dulu aku jalan kaki kau kasih mobil. Sekarang ketika punya mobil ini aku bersuka cita. Sekarang datang persoalan di sini. Dulu kau tolong aku pasti akan kau tolong aku. Tapi di situ orang sempat untuk melihat diri. Why? Apa yang terjadi dengan hidupku? Tuhan tolong aku. Sehingga hanjaran tamparan itu ternyata membuat Daud sudah makin terpojok. Maka dia berteriak, God help me. Raja sudah lupa kalimat itu. Aku mau Betseba, ambil. Aku mau ini, ambil. Aku mau itu, ambil. Selama ini mau-maunya. Sekarang dia mesti berteriak ulang lagi kalimat yang pernah diucapkannya. Tapi sempat dilupakannya karena kenikmatan yang dia punya. Istana membuat dia lupa. God, help me. Maka dia berteriak, saudaraku yang kekasih. Dia mulai menjerit. Dan di dalam pergumulan imannya, ia berteriak atas ketakutan yang dihadapinya. Ia masih memuji Tuhan dengan harapan sebuah pertolongan, perhatikan itu ya. Ia memuji-muji Tuhan besar itu, supaya Tuhan itu berpihak padanya. Dia sedang terpojok di bawah, dia mesti memuliakan Tuhan. Itu dinamika gambaran emosinya itu berat setengah mati. Pada waktu kamu terjepit, kamu cenderung marah sama Tuhan, tetapi Daud tetap ingat. Untuk berteriak minta tolong pada Tuhan. Bela aku Tuhan. Yeah. Saya kalau suka apa besok orang yang sudah sekarat, sudah dokter vonis berat, lalu saya diminta datang, selalu bilang apa? Percuma apa? Tuhan gak ada, Tuhan gini. Waduh, kemarahan terhadap apa yang diharapkan tidak ada. Lalu kecewa, Tuhan di mana? Ya. Yeah. Saya bersyukur pernah punya kesulitan hidup. Kesulitan mengajarku untuk mengingat Tuhanku. Saya tidak suka di kesulitan itu terus menerus. Tapi jujur saya harus katakan. Itulah yang membuat aku dekat dengan Tuhan. Bayangkan. Aku suka dekat dengan Tuhan. Tapi tidak suka pergumulan yang membuat aku dekat dengan Tuhan. Lalu aku mau dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Bikin setting sendiri. Aku senang dekat Tuhan karena Tuhan kasih ini, kasih itu, kasih itu. Itulah kejahatan yang mengerikan. Sehingga dengan Tuhan itu kalau mau bicara jujur, lagu benci tapi rindu cocok lah ya. Tapi warna Kristen mesti dinyanyikan. Benci kau beri aku persoalan, rindu karena di situ aku ketemu kau. Waduh bagaimana itu ya? Saudara mau dekat dengan Tuhan? Halo? Halo? Mau? Agak mau, mau apa mau banget? Hah? Mau apa? Agak mau atau mau banget dekat Tuhan? Mau? Agak mau atau mau banget? Aja. Mau banget. Mau kayak Ayub? Enggak banget. Benci tapi rindu. Berat saya membayangkan itu. Tidak mungkin aku terpisah dari Tuhanku. Tapi dekat dengan dia hangus hidupku. Berat. Karena dunia ini lain. Makin aku dekat dengan dia, makin aku mengerti dia, makin stres. Saya gak bisa ngeliat orang lambat, tapi kadang-kadang saya jadi jantungan sendiri, jadi nervous sendiri, jadi ngamuk-ngamuk sendiri, gak bisa kerjaan gak beres. Saya jadi gawat sebetulnya pada titik-titik tertentu. Kadang-kadang saya seperti orang tolol lahirnya. Ya. Saya mau semua cepat katakan. Seperti saya kerja, saya mau orang kerja begitu. Tapi kemudian saya jadi nervous sendiri karena itu gak terjadi. Lalu saya tertekan sendiri. Lalu saya mulai bingung sendiri. Karena di satu sisi Tuhanku bilang, aku mesti sabar. Panjang sabar, murah hati. Alamak, susahnya. Kadang-kadang aku jengkel dengan Tuhan. Aku maunya main yang set-set aja lah. Kurang ajar, hajar, patahkan kakinya, jangan kasih poin. Jangan dipur lagi angka-angka gitu ya. Patah semua, habis semua. Sudah selesai biar jelas. Bagus aku kasih piala, enggak patahkan kakiku, beres. Tapi kemudian kalau saya pikir-pikir lagi, kalau beneran, habislah aku patah semua. Karena lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Lalu mau bagaimana ya? Coba membuat hubungan dengan Tuhan. Gak mampu, susah. Jujur saya stres. Ya, kadang-kadang saya gak bisa kendalikan emosi saya, jadinya kacau balau keluarnya. Sesuatu ya saya lakukan atau saya katakan yang kemudian saya sesali. Melangkah bersama Tuhan. Waduh. Siapa yang mau ya? Kalau bahasa keagamaan semua kita pengen, bukan? Marilah kita masukin 2011 bersama dengan Tuhan. Apa iya? Kalau dalam bahasa agama memang itu. Itu bahasa koran, bahasa media, semua itu pendeta juga khotbah begitu. Tapi sorry, saya tidak akan berkata itu. Akan kutanyakan, betul kau mau? Enggak salah minta jalan sama Tuhan. Lihat itu si Daud. Ngangangenge sekarang nangis teriak-teriak. Ternyata nikmat waktu dikejar-kejar Saul daripada jadi raja dikejar-kejar Absalom. Lebih bagus sudah jadi raja dikejar-kejar Saul karena hidup dalam kebenaran. Kali ini dia harus dikejar-kejar Absalom karena kesalahan yang dia bikin juga. Absalom memang kurang ajar, anak memberontak. Tapi ada kesalahan juga pada Daud. Membuka peluang itu terjadi. Waktu dikejar-kejar Saul tidak ada kesalahan pada dia. Dia bertanding sesuai pimpinan Tuhan, dia lawan Goliat. Ha Goliat, mari maju. Tidak dipakainya baju tameng dan segala macam. Sampai Goliat bilang kurang ajar. Si kecil ini datang padaku. Kau Goliat 5 singa diserahkan apalagi kau. Ya, dihajar, kedebuk, Goliat kalah. Hebat enggak? Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Ha, itu yang bikin Saul jengkel. Tapi Daud menjadi buronan terhormat. Itu melangkah bersama Tuhan. Pengenkah? Kali ini dia melangkah bersama setan. Diambilnya Betseba. Kacau lah rumah tangganya. Dibuatnya berbagai keputusan yang menjengkelkan. Lama-lama rakyat pun mulai ragu dengan dia. Yang tadi kagum sudah mulai bergeser. Ada harapan Absalom. Dan Absalom mulai memfitnah yang lain. Dan semua agree. Kekuatan semakin luar biasa. Karena kelemahan besar ada pada Daud. Rumah tangga mulai kacau balau. Tapi dia ingat pertolongan Tuhan. Tuhan yang menaruh aku, Tuhan yang mengangkat langkahku. Maka dia mulai berteriak dan membela pergumulan imannya. Ini gak gampang ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang angku. Dianggapnya pemberontakan Absalom sebagai keangkuhan. Lalu dia ingat ya penasihatnya itu Folet yang kemudian beralih kepada Absalom. Dia maka berkata berbahagialah orang yang tidak berpihak kepada orang-orang angku. Ahitofel beralih dari Daud ke Absalom. Diwarnai oleh pergumulan itu, Daud merasa sendiri, kesal, jengkel. Tetapi juga harus mengakui ada kesalahan pada dirinya. Tuhan, aku tidak lari kepada orang angku, aku berseru kepadamu. Aku berharap kepadamu. Tetapi sebetulnya pengharapan Daud adalah pengharapan karena sudah ke pojok. Mau kemana lagi dia lari? Kenapa dia tidak berteriak itu ketika dia nyaman dan tenang? Tapi itulah kita manusia. Pergumulan kita yang serius dengan Tuhan seringkali hanya terjadi pada benturan-benturan dahsyat dalam kehidupan. Ketenangan, kenyamanan justru sangat membahayakan kita. Itu sebab ketika ada satu orang pendeta datang pada saya dan berkata, Pak Bikman, gimana menurut pendapatnya? Teman-teman saya bilang, saya ini bahagia, saya suka masih resah, suka bingung. Saya bilang bagus. Tapi teman-teman semua pendeta-pendeta bilang, ngapain lagi lo bingung, ngapain lagi lo apa, resah begitu. Gereja lo udah gede, jemaatnya banyak, ada segala-segala, bla bla bla bla bla. Lebih dari separuh pendeta di kolong langit ini, itulah pikirannya. Kalau gereja sudah besar, aman, sentosa. Tapi waktu dia tanya sama saya, beruntunglah kau masih gelisah. Itu pertanda kau masih pendeta. Kaget dia dengar kalimat saya. Maksudnya apa, Pak? Kalau kau sudah tidak gelisah lagi, itu pertanda kau sudah jadi pengikut setan kau. Lu kok Bapak ngomong gitu? Yes. Makin kita layani Tuhan, makin gelisah batin kita ini. Terlalu banyak yang salah di kolong langit ini, bukan? Dan kita pun seringkali jatuh ke situ. Makin kita dekat Tuhan, makin kita gelisah. Kenapa semua ini terjadi? Makin kita dekat Tuhan, lihat orang banyak gelisah. Banyak orang ke gereja ini. Tapi gak banyak yang sungguh-sungguh. Batin ini menangis. Itu sebab Yesus meninggalkan 99 domba. Cari yang satu itu. Itu semangatnya. Kalau kita kan memang betul ya. A1 ini miskin pula lagi, kolektenya dikit itu. 99 ini udah gemuk-gemuk, sudahlah. Ngapain buang-buang waktu ngurusin yang satu. Maka kita bangga, oh aku punya 99. Yesus no, tinggalkan, cari yang satu. Itu pelayanan. Saya pergi melanglang buana dalam pelayanan. Kesana kemari berputar. Tapi kemudian pada waktu saya pikir-pikir, apa yang sedang kukerjakan ya? Apa yang sedang kulakukan? Apakah aku menapaki hari-hariku dengan Tuhan? Waduh, mulai kaget loh saya. Baru mulai berpikir, aku ini jalan semua mauku aja apa gimana ya? Karena ternyata apa yang kulakukan dalam pelayananku belum tentu itu mau Tuhan. Bisa jadi mauku. Karena itu bergumul itu tidak mudah. Ayolah jujur kita bergumul dalam batin kita. Daud coba memproklamirkan kepada dirinya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan yang tidak berpaling pada orang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ini orang-orang Ahitofel dan kawan-kawan yang tadi orang kepercayaan dari Daud minggir ke Absalom. Rasa terhianati, rasa berat. Dari situ dia menjeritkan ucapan ini. Tapi ingat kalimatku baik-baik. Daud sedang menguatkan dirinya sendiri juga pada waktu itu. Karena dia sadar dia mulai ditinggalkan. Dia mulai sendirian. Gak gampang pergumulan itu. Saya coba masuk ke dalam emosinya itu. Wow, berat sekali ya. Kita rasa sendiri ditinggal. Tapi kalau kemudian kita pikir kita ditinggal karena salah kita. Itu sakit sekali loh. Maka itu sebab saya bilang. Pelarian Daud dari Saul terhormat. Pelarian dari Absalom sangat menggelisahkan. Menyakitkan. Anjlok. Banyak yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-perbuatan mujaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Wow, dia memuliakan Tuhan. Dia mau meninggikan Tuhan. Dia mau mengagungkan Tuhan. Bahkan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tapi yang jadi persoalan adalah. Daud kalimatmu bagus banget. Tapi kok hidupmu jelek amat ya. Kadang saya gak habis pikir ya. Kalau dipikir-pikir kalimat yang keluar kan bagus-bagus ya. Padahal kalau ngeliat hidup Daud lagi jelek loh itu. Hah? Gimana ya? Padahal asumsi kita kan orang yang hidupnya hebat, baik, luar biasa baru keluar yang baik-baik kan ya. Sehingga kalau ada khotbah yang baik, bagus lalu kita anggap itu dipakai Tuhan. Betul gak? Padahal bisa gak dipakai setan? Hah, bisa banget loh. Hati-hati loh. Saya harus dengan jujur berkata seringkali saya khotbah. Sudah selesai khotbah, aduh puji Tuhan saya diberkati Pak, luar biasa, luar biasa. Habis itu saya bingung sendiri. Kenapa? Karena saya persiapannya gak terlumut. Ya, jadi waktu mau naik mimbar itu perasaan saya kacau balau. Lalu saya khotbah. Separuhnya saya pikir ya sudah memori saya yang ada lah. Rodok, rodok, rodok, rodok. Tapi orang bilang luar biasa. Akhirnya saya pulang dan nangis dan waktu ampun ya Tuhan. Kau pakai aku dalam kebusukanku, dalam ketidaklayakan. Saya selalu memelihara itu karena saya takut besar kepala. Ya, saya tidak perlu persiapan untuk sebuah khotbah yang bagus. Tapi ketika khotbah saya rasa bagus, tapi orang biasa-biasa saja, saya juga rasa senang. Karena saya dihajar lagi Tuhan gitu ya. Karena dia ingatkan lagi. Kalau kau pikir kau, nanti dulu. Karena itu pula jemaat sering ketipu, lihat oh pendetanya bagus, khotbahnya bagus, ini khotbah. Orang hidupnya ngawur kok. Yang bagus itu Tuhan. Dan dia bisa bagus kepadamu. Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan. Jadi gak peduli pendeta itu hantu laut apa itu segala macam. Ngapain kau puji-puji? Ngapain kau anggun-anggunkan pendeta brengsek itu? Memang tolol goblok. penjahat, tinggalkan dia. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Ironisnya, banyak orang Kristen meninggalkan Tuhannya ngikut pendetanya. Perhatikan kalimat saya. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhannya mengikut pendetanya. Kenapa? Karena mereka setuju pada kebohongan-kebohongan, kata-kata palsu yang diucapkan. Sehingga mereka hidup dalam kepalsuan. Kehangatan khotbah-khotbah yang menyenangkan dirinya, tetapi bukan Tuhannya. Mengerti maksud saya? Nama Tuhan disebut, tapi sebetulnya sudah ditinggal. Nurani tidak lagi dilatih. Tetapi terbiasa mendengarkan kebohongan, kepalsuan yang sudah diketahui. Padahal nurani ini harus dilatih. Ini gak beres, ini bohong, ini gak benar. Harus hati-hati, harus dilatih. Atau kau akan tersesat dalam hidup ini. Tapi tahukah kau, setiap kali kau menyukai apa kata Tuhan, itu tidak mengenakkan di kupingmu. Menampar, menghajar kita, kadang-kadang kayak menyinggung perasaan dan seterusnya. Tetapi itulah kebenaran. Karena memang kita ini barang rosok semua kan. Barang jelek semua kita ini. Pendosa semua kita ini. Datang sucinya Allah itu masuk ke kita. Ya rasalah kita kepukul dengan sucinya dia. Hebatnya dia, rendahlah kita. Baiknya dia, jahatlah kita. Kan begitu. Ketika kita berhadapan langsung dengan dia. Tapi kalau kupuji-puji kalian-kalian hebat apa. Pasti kalian senang setengah mati kan. Oh persembahan kalian diterima Tuhan. Lebih senang lagi kan. Kalian pikir ke surga tahu-tahu masuk ke neraka kalian. Baru cari-cari. Pak Bikman mana? Sama-sama masuk kita. Mau apa kau? Karena itu aku gak mau. Lebih suka aku kau tidak suka pada aku karena kebenaran yang kuucapkan. Saya gak suka Pak Bingman terlalu kencang, terlalu keras kalau ngomong. Kadang-kadang gak mandang perasaan orang. Ah gak apa-apa, pergi kau. Kemana kau mau, terserah. Tetapi demi Tuhan yang hidup, kebenaran harus kukatakan. Supaya kau tahu, bukan hanya kau. Aku pun sebagai pengkhotbah dihajar oleh kebenaran itu. Pada waktu saya gumul soal Daud ini, saudara, saya pikir-pikir. Saya memang sudah belajar Daud tentang banyak ya, tapi bagian ini gila ya. Berat sekali hidup Daud ya. Karena apa? Faktanya dia dikejar Absalom. Faktanya dia gawat. Faktanya dia ketakutan. Tapi memorinya kuat. Ingat bagaimana pertolongan Tuhan. Gila gak? Aku tahu Tuhan nolong aku besar, hebat, luar biasa. Seperti aku mengalahkan Goliat. Bla bla bla bla. Itu sejarah. Tapi fakta loh hari ini di beberapa salon. Fakta loh hari ini lagi gawat. Fakta. Itu kan memori dulu. Kalau iya masih ditolong lagi. Kalau enggak. Itulah pergumulan orang beriman. Yang itu percaya Tuhan tetap menolong kita. Akan membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Perhatikan kalimatku. Kalau tahun baru ini saudara percaya dipimpin Tuhan. Saudara lupa lihat 2010 apa yang kau lakukan. Kalau kau rasa aku kurang baik. Lalu apa hakmu minta 2011? Ngeri toh? Waduh, 2011 atau 2010 aku kurang baik nih. 2011 mau melangkah bersama Tuhan, Tuhan mau gak ya? Aku sih mau sama Tuhan ya. Tuhan aku mau melangkah bersamamu. Tuhan bilang, aku gak mau. Langkah maju aja kau sendiri. Kau cari yang lain. Habis kita. Karena orang-orang beragama ini kan seringkali pede ya. Percaya diri, Tuhan mau sama aku. Saya suka Alkitab bilang. Ya. Seharusnya kau bertanya apakah kau mengasihi Tuhan. Tapi jauh lebih penting lagi mempertanyakan apakah kau dikasihi Tuhan. Waduh. Oh, saya suka kalimat itu pikir yes. Yes, yes, yes. Karena ini kalimat orang Kristen. Aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi. Kita anak Tuhan, amin, amin, amin. Tuhan sampai bingung gila, yakin amat. Aku gak pernah merasa. Sorga itu lagi debat terus gara-gara itu. Malaikat pun bingung. Kenapa mereka yakin kali Tuhan? Itulah iman goblok mereka itu semua. Yakin banget mereka anak Tuhan. Padahal aku enggak pernah angkat mereka. Itu sebab dia bilang, ada ayatnya? Ada. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku, mati setuju itu. Jadi jangan pede dulu kau kalau kau udah nyanyi-nyanyi, kau teriak-teriak, kau khotbah kayak apa kayak. Ya. Jangan kau pikir aku masuk ke surga karena aku khotbah ini. Omong kosong itu, enggak masuk surga aku gara-gara khotbah. Mau sampai jantungan, mati jantungan pun aku karena khotbah enggak masuk surga itu. Bisa masuk neraka aku gara-gara itu. Pertanyaannya adalah kulakukan gak khotbahku? Itu saja. Hiduplah dekat orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan hidup dekat kepalsuan. Karena akan menumpuk dan jadi kebiasaan. Akhirnya kamu tidak takut lagi pada Tuhan. Karena kamu sudah terlatih hidup dalam kepalsuan. Bayangin banyak orang pendeta rapat, udah gak apa-apa kita gini. Itu kan bohong, gak apa-apalah bohong-bohong gini. Habis kalau gak gini kan pekerjaan Tuhan gak jalan. Buset, Tuhan pun dilibatkan bohong. Emang Tuhan gak berdaya apa? Omong kosong itu. Kan itu jangan cengeng. 2011 ini, ya hasil raker kemarin paling gak satu yang kita canangkan, 1,5 kali lipat kita lebih cepat dari yang kemarin. Saya maunya sih 2-3 kali lipat sebetulnya. Ya, tapi 1,5 oke lah. Ya, saya harap dengan tanggal 2 ini kita lihat. Karena tuh tanggal 2 ini formatnya sama minggu-minggu sebelum sih masih mirip semua ya. Artinya belum ada yang terlalu hebat. Oke. Jadi jemaat semua kita bahu-membahu. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk kita maju tidak sekedar memenuhi target ke gereja dengar khotbah, amin, selesai pulang. Jangan! Rusak kita nanti. Ya, ada pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Untuk terus bergumul dalam hidup kita. 2011 saya akan memasuki banyak hal lagi yang saya mesti siapkan. Kemarin saya kecolongan beberapa hari. Target saya mau edit ini itu tapi gak jadi juga. Ya, saya harap saya uber-uber awal ini semua selesai mana-mana yang saya mesti rapiin. It's my business. Dari tanganku aku rindu bergulir berbagai karya untuk kemuliaan Tuhanku. Oleh karena itulah, pada waktu nanti saudara pulang coba pikir baik-baik. 2010 Tuhan menyertai kita enggak ya? Halo? Halo? Saudara merasa disertai Tuhan enggak 2010? Iya. Amat disertai, agak disertai, atau disertai? Amat disertai. Oke, sekarang saya tanya. Saudara amat disertai Tuhan ya? Amat diberkati, bukan? Berarti Tuhan terus dengan saudara, diberkati Tuhan. Oke, good. Pertanyaan saya gampang. Tahun 2010 saudara mengalami enggak rasa takut, khawatir? Halo? Ada enggak? Ada? Ada. Ada jenuh melayani? Ada enggak perasaan jenuh melayani? Ada jenuh hidup Kristen, kayak rutin ke gereja? Ada? Halo? Ada. Ada yang tidak. Tapi kalau takut semua ada. Ya, gentar semua ada. Tapi rasa diberkati? Amat diberkati. Tapi takut. Takut tapi amat diberkati. Amat diberkati tapi takut. Coba pikir. Orang yang diberkati Tuhan takut gak kira-kira ya? Halo? Halo? Orang yang amat diberkati Tuhan hidupnya takut gak? Sekalipun lembah bayang-bayang maut aku tidak takut bahaya. Itu kata si Daud ya, bukan katamu. Tapi kau takut enggak? Halo? Tapi amat diberkati? Halo? Sebetulnya kalimat itu jujur apa palsu? Halo? Kok mulai, ayolah jangan bikin 2011 belum apa-apa udah bikin dosa lagi. Jujur apa palsu kalimat itu sebetulnya? Di sinimu itu bilang memang amat diberkati karena mindsetnya gitu ya. Kan kita enggak berani bilang Tuhan enggak memberkati, betul enggak? Itu mindset kita itu. Amat diberkati. Tapi kalau jujur, enggak juga dah. Bukan Tuhan gak berkati aku, tapi aku seringkali memang lari dari Tuhan. Hidupku ada takutnya, ada gentarnya. Aku pikir jalan gini, mau-mauku lari. Jujur sekali kita seringkali lari dari tangan Tuhan. Bukan Tuhan kurang memberkati. Akhirnya Tuhan bilang, oke. Okay. Ingat, bukan tangannya kurang panjang menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam mendengar keluh kesahmu. Bukan matanya tidak bisa melihat kau. Dimanapun kau ada. Tetapi dosa-dosamu membuat dia memalingkan wajahnya. Ingat itu. Ayo jujur, maka saya bilang tadi kan. Sebetulnya Tuhan sangat memberkati, tapi aku kurang merasakannya. Yes! Dan seringkali juga aku lari dari Tuhan. Mungkin Tuhan memalingkan wajah dariku. Yes! Itulah kejujuran. Tutup 2010 dengan kejujuran. Supaya masuk 2011 dalam pergumulan yang serius dengan Tuhan. Bergumul. Bukan tentang sebuah memori yang ada di otak kita ini. Sesuatu yang sudah diindoktrinasi Tuhan amat sangat baik. Betul? Betul itu. Persoalannya dengan kau. Baik banget? Enggak. Kalau Tuhan amat sangat baik pada semua orang, ya semua orang hidupnya baik-baik. Kan begitu toh. Karena hidup orang yang diberkati akan tampak dari apanya. Pohon dikenal dari mana? Sudah gampang-gampang itu. Sederhana kan? Pikirkan itu. Lihat itu. Jadi sekarang kukatakan tanya lagi, memang Tuhan amat sangat memberkati, tetapi pertanyaan ulang lagi. Kalau kau jujur, hidupmu baik enggak di hadapan Tuhan? Agak baik baik atau sangat baik atau kurang baik? 2010 nih. Hah? Hidup saudara kurang baik, baik atau sangat baik terhadap Tuhan? Saudara ya. Hah? Kurang baik. Tapi kalau berkat amat diberkati, kan kurang ajar kau kan? Hidupmu kurang baik, tapi hidupmu amat diberkati. Apa enggak penipu kau semua ini? Ayo coba pulang pikir. Iya, penipu loh kita ini. Kenapa? Jujur kita ngelihat hidup kita kurang baik. Tapi berani kita ngomong amat diberkati. Dari mana logikanya? Kalau kau amat diberkati Tuhan, hidupmu pasti baiknya luar biasa. Kenapa? Karena susah pun kau, enggak ada pun uangmu, kau jujur. Kau enggak berkeluh kesah. Tuhan baik. Seperti Ayub ya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Wih. Hebat ya. Saudara setuju enggak dengan kalimat Ayub? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Halo? Setuju. Jadi kalau hilang uangmu, hilang anakmu, hilang istrimu, suamimu, saudara senang? Halo? Enggak. Tapi Tuhan yang ngambil. Saudara enggak senang sama Tuhan. Nah pulang lagi pikir lagi. Iya. Pikir-pikir hidup kita ini jahat juga ya. Kenapa ini Tuhan? Kenapa gini? Kenapa gini? Semua kita kenapa? Sampai Tuhan bingung. Terus-terus kau tanya kenapa? Satu belum sudah dua, tiga, empat, lima. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak kau tanya sekali-kali? Tuhan ini sudah terjadi bagaimana? Aku melewatinya. Kuatkan aku. Iya Tuhanku. Rubah kalimat itu. Rubah mindset itu. Jangan jadi Kristen yang cengeng lagi. Gak penting berapa kaya kau nanti dikasih Tuhan. Karena kalau Tuhan mau jadikan kau kaya raya, kecil itu. Gak penting berapa sehat hidupmu 2011. Kalau Tuhan mau kasih kau sehat luar biasa, kecil itu. Tapi penting hidupmu takut akan Dia. Berjalan bersama dengan Dia. Terus setia melayani Dia. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Supaya hidup kita menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Nya. Selamat memasuki tahun baru. Melangkah bersama Tuhan. Semoga tak hanya kata-kata. Tapi pergumulan iman yang serius dari kita semua. Amin.